Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwan fi din wa khatifi la rahimani wa rahimakumullah jami'. Manusia di dalam menjalani perjalanan hidupnya di dunia tidak akan terlepas dari satu prinsip perbuatan, yaitu memandang dan dipandang. Setiap manusia akan memandang saudaranya, dan setiap manusia akan dipandang oleh saudaranya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Barakallahu fikum. La tanduru unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Ada sebuah perintah untuk memperhatikan. Barakallahu fikum. Setiap kita akan memandang saudara kita, dan setiap kita akan dipandang oleh saudara kita. Bahkan bukan cuma saudara-saudara kita seiman. Orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, tidak memiliki keimanan seperti kita, mereka pun juga akan memandang kita. Dari pandangan-pandangan tersebut, barakallahu fikum, ada yang memandang dengan pandangan positif, ada yang memandang dengan pandangan negatif. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Mutaffifin, tepatnya barakallahu fikum pada ayat yang ke-32. Sebelumnya pada ayat yang ke-9 Allah menyatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, apa itu orang mujrim? Ahlul ma'asi, orang yang selalu melakukan dosa, orang yang selalu melakukan apa? Kemaksiatan. Mereka itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang beriman melewati mereka, mereka saling bermain mata. Wa idza qallabu ila ahlihim inqallabu faqihin. Nah, kalau orang mujrim kembali kepada sahabat-sahabat mereka, mereka merasa bahagia telah melecehkan orang-orang yang beriman. Sayangnya di sini, wa idza ra'awhum, kalau orang-orang mujrim melihat orang-orang yang beriman, apa kata mereka? Qalu inna haula'i ladallun. Mereka mengatakan sungguh mereka-mereka tadi. Siapa yang dimaksud? Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sesat. Satu pandangan yang mengakibatkan sebuah kesimpulan. Orang-orang mujrim yang tidak mau taat kepada Allah, bahkan barakallahu fikum masuk padanya kufarnya, musyriknya, fajirnya, mereka ketika melihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, akan menyimpulkan bahwa orang-orang yang taat adalah orang-orang yang sesat. Jadi barakallahu fikum, ketika seorang muslim dia melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan sunnah, mengamalkan agama Islam sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Allah, apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah ada penampakan di situ di mata siapa? Oh, mujrimin. Oh, ini orang aneh. Ini orang sesat dan seterusnya. itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak akan mungkin bisa lari dari pandangan tadi. Tidak akan mungkin bisa lari dari kesimpulan tadi. Mereka akan menghukumi orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang dol, orang-orang yang sesat. Orang-orang yang tidak mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, mereka juga akan menyimpulkan sebagai apa? Orang-orang yang sesat. Barakallahu fikum. Sesuatu yang sangat nyata. Sesuatu yang manusia itu tidak bisa lari darinya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, dikarenakan kita, dikarenakan orang yang beriman, itu pasti akan dipandang dan akan diambil keputusan di situ, disimpulkan, dihukumi. Maka jangan berkecil hati dikala kita melakukan sebuah amalan, kemudian kita apa? Dituduh sebagai A, B, C, dan seterusnya. Sudah termaktub di Lauhul Mahfudz, sudah tercatat di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang beriman akan dihukumi oleh orang-orang mujrim sebagai apa? Inna haulai ladolun. Sungguh mereka itu orang-orang yang sesat. Barakallahu fikum. Pernah dikatain ini, pernah dibilang ini, pernah dibilang itu. Pede aja. Pede aja. Hidup di dunia itu, barakallahu fikum, kalau jadi orang baik akan berlawanan dengan orang jelek. Kalau jadi orang jelek akan bermusuhan dengan orang baik. Iya kan? Orang baik pasti akan berhadapan dengan orang jelek. Dan orang jelek pasti akan berhadapan dengan orang baik. Orang jelek akan berhadapan dengan orang-orang jelek, dan juga akan berhadapan dengan orang-orang baik. Itu sudah menjadi sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pandangan dari apa? Orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang muslim dipandang oleh saudaranya sebagai apa? Cerminan. Sebagai cerminan. Al-mu'min mir'atu akhi, atau al-muslim mir'atu akhi, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Seorang muslim, seorang mukmin itu cerminan bagi saudaranya. Cerminan bagi saudaranya. Nah, tidak jarang dan serta tidak sedikit, barakallahu fikum, ketika kita melihat orang yang melakukan ketaatan termotivasi, memiliki semangat, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Mengapa Rasulullah SAW memberi berita, ataupun mengapa Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan bagi orang yang senang untuk masuk ke dalam masjid? Keutamaan orang yang masuk ke dalam masjid apa sih? Yang punya kerinduan, selalu kangen, pengin masuk ke masjid, apa keutamanya? Hah? Masuk surga? Mendapatkan naungan sab'ah yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam orang yang kelak di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah semata, mereka akan mendapatkan naungan, mendapatkan keteduhan, dilindungi dari panasnya sinar matahari. Ada 7 macam orang. Bukan 7 orang, 7 macam orang. Salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang insan yang hatinya itu punya keterikatan dengan masjid, senang sekali untuk masuk ke dalam masjid. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Bukhari, dibawakan oleh beliau dalam kitab Adabul Mufrad, kata Rasulullah SAW, "Salasatun kulluhum dhamin 'ala Allah in asyaku fi wa in mata dakhala jannah." 3 macam orang yang kalau dia hidup diberi kecukupan, kalau dia meninggal dimasukkan ke dalam surga. Salah satunya apa? Man kharaja min baitihi ilal masjid. Siapa yang dia setiap harinya keluar dari rumahnya menuju masjid. Keutamanya luar biasa menuju ke masjid, datang ke masjid. Apakah seorang insan ketika datang di masjid kemudian dia cuma sebatas duduk? Jawabannya tidak. Orang yang dia masuk ke dalam masjid pasti akan melihat saudara-saudaranya yang berada di dalam masjid. Kalau saudaranya dia sholat sunnah qobliyah ba'diyah, termotivasi enggak? Termotivasi. Panjenengan, kita semua ini barakallahu fikum, kalau qadarullah sholatnya telat, kemudian sholatnya di rumah, qobliyah ba'diyahnya ditunaikan enggak? Nah, jawabannya belum tentu, gitu ya. Jawabannya belum tentu. Tetapi kalau datang ke masjid awal, kira-kira semangat enggak sholat sunnah qobliyah? Semangat. Ketika mendengarkan azan ataupun ketika setelah sholat sunnah qobliyah, mengangkat kedua tangan berdoa. Semangat. Kemudian warakallahu fikum, ketika seorang insan dia masuk ke dalam masjid, melihat saudaranya membaca Al-Quran, pingin enggak? Termotivasi. Semuanya warakallahu fikum. Hal-hal yang dilakukan oleh seorang muslim di dalam masjid, kemudian dilihat oleh muslim yang lain, yang muslim yang lain pun juga apa? Termotivasi. Ini namanya apa? Mir'atu akhi. Betul-betul bisa kayak apa? Cerminan. Termotivasi seorang insan melihat hal-hal tadi. Nah, barakallahu fikum. Ketika seorang insan dia melihat muslim yang lain, dia akan memiliki motivasi yang luar biasa untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Tidak jarang, barakallahu fikum, seorang insan dia itu memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah dikala berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Namun dikala dia sudah berpisah dengan sahabat-sahabatnya, langsung apa? Turun semangatnya untuk beribadah kepada Allah. Turun semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ketika melihat saudaranya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ada satu hal yang harus menjadi perhatian bagi kita. Kita melihat si A melakukan ketaatan, kita memiliki semangat untuk melakukan ketaatan. Kita melihat si B melakukan kebaikan, kita memiliki semangat untuk melakukan kebaikan. Nah, barakallahu fikum, itu pun dirasakan oleh para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika mereka melihat Rasul alaihi salatu wasalam melakukan ketaatan-ketaatan, luar biasa mereka semangatnya. Luar biasa mereka semangatnya. Namun Rasul alaihi salatu wasalam berpesan dengan satu pesan, barakallahu fikum. Apa itu? Jangan melebihi batas kemampuan. Pernah barakallahu fikum panjenengan mendengarkan hadis man raghiba an sunnati falaisa minni? Siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Sering kan ya? Apa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini? Apa sebabnya barakallahu fikum? Tiga orang yang datang ke rumah-rumah Rasulullah sallallahu wasallam bertanya kepada istri-istri beliau tentang amaliyah, amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu wasallam. Setelah bertanya kepada B, setelah bertanya kepada, luar biasa mereka. Loh, Rasul ternyata seperti itu amalannya. Semangat sekali. Beliau aja seperti itu. Berarti kita apa? Harus minimalnya mah menyamai. Sampai salah satu mengatakan apa? Saya akan selalu sholat malam dan tidak akan pernah tidur. Yang satu mengatakan, saya akan selalu berpuasa dan tidak pernah tidak berpuasa. Yang satu mengatakan, saya akan meninggalkan wanita karena dia akan mengganggu ibadah. Rasul mendengar hal itu dipanggil mereka. Dipanggil apa? Mereka. Barakallahu fikum. Setelah dikatakan, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pernyataan mereka yang seperti itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi inni atqakum. Sungguh aku orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun aku tidur, aku sholat, aku puasa, aku tidak puasa dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang benci dari sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Barakallahu fikum. Ketika kita melihat saudara kita melakukan semangat, melakukan ketaatan kepada Allah, maka kita harus termotivasi. Tetapi ingat, harus melihat kondisi diri kita. Halaka insanun. Akan binasa manusia. Siapa yang binasa? Man la ya'rifu qadra nafsah. Orang yang tidak paham tentang kemampuan dirinya. Itu akan binasa. Itu akan binasa. Barakallahu fikum. Datang sebuah hadis. Hadis ini barakallahu fikum diceritakan ataupun dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ketika seorang sahabat berkata di hadapan sahabat-sahabatnya yang lain, sungguh aku akan selalu sholat malam dan akan selalu berpuasa ma'istu selama sisa hidupku. Rasulullah SAW mendengarkan apa? Kalimat ini. Ataupun ada yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW dipanggil orangnya. A'antal ladzi qulta dzalik? Apakah engkau yang mengatakan hal itu? Sungguh engkau tidak akan mampu untuk melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW berpesan apa? Fasum minasahri thalasata ayam. Berpuasalah dalam satu bulan itu 3 hari. Dan satu kebaikan dihitung menjadi 10 kebaikan. Berarti menjadi berapa? 30 hari. Beliau mengatakan, ataupun sahabat ini mengatakan, ini utiku afdala min dalik. Rasulullah, aku mampu untuk berpuasa yang lebih bagus daripada itu. Apa kata Rasulullah SAW? Fasum yawman wa aftir yawmain. Ya sudah, kalau begitu puasa 1 hari, enggak puasa 2 hari. Merasa masih mampu lagi. Kemudian kata Rasulullah SAW, kata sahabat ini, wallahi inni utiku afdala min dhalik. Sungguh aku mampu untuk melakukan yang lebih bagus daripada itu. Apa kata Rasul? Kalau begitu fasum yawman wa aftir yawman. Wadhalika siyamu Dawud. Kalau gitu puasa 1 hari, enggak puasa 1 hari. Dan itu puasanya Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Kemudian kata sahabat ini mengatakan, sungguh Rasulullah aku mampu untuk melakukan yang lebih bagus daripada itu. Apa kata Rasulullah? Afdala min dhalik. Enggak ada yang lebih bagus dari puasanya Nabi Dawud alaihissalatu wassalam dalam puasa sunnah. Diberi batasan oleh Rasul. Dikat oleh beliau. Bahwa seorang insan dikala hendak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, jangan memaksakan diri. Harus melihat kondisi. Namun barakallahu fikum, bukan berarti ini mematahkan semangat kita. Sebentar-sebentar kita tidak mampu, sebentar-sebentar kita tidak mampu. Kita harus mengukur kemampuan kita itu dengan tajrubah percobaan. Asy Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menjelaskan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Apa yang maksud dengan sesuai dengan kemampuan kalian? Beliau menjelaskan dengan hadis salat sholliqa iman fa in lam tastati faqa aidan fa in lam tastati fa 'ala jamb. Salatlah engkau dengan berdiri. Kalau kamu enggak bisa berdiri ya dengan duduk. Kalau kamu tidak duduk ya sambil apa? Berbaring. Orang mengukur dirinya enggak bisa berdiri dan enggak bisa duduk itu setelah apa? Mencoba kan? Enggak sekonyong-konyong apa? Langsung saya enggak bisa berdiri, saya mau sambil tiduran saja. Kan enggak ada takarannya. Di mana pengukurannya? Di dalam tubuh dia. Di dalam tubuh dia. Ini namanya percobaan, mencoba mengukur diri terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum, kita pun juga demikian. Sungguh barakallahu fikum, sebuah perbuatan yang sangat dicela oleh Rasulullah SAW, sebuah perbuatan yang sangat tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW, itu adalah sifat al-ghulu, berlebihan. Di dalam hadis yang semakna, dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang mempersulit diri. Orang yang mempersulit diri. Barakallahu fikum. Datang sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ataupun yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, "La tusaddidu ala anfusikum fa yusaddidullahu alaikum." Jangan kalian persulit diri kalian. Nanti Allah akan mempersulit kalian sendiri. Jadi kalau kita mempersulit diri kita, Allah akan mempersulit untuk kita. Allah akan mempersulit diri kita. Fa inna qauman sajjadu ala anfusihim fasaddadallahu alaihim. Maka sungguh di sana ada kaum yang mereka telah mempersulit diri mereka sendiri, yang akhirnya Allah pun mempersulit mereka. Barakallahu fikum. Di sana ada kaum yang banyak hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daging dihalalkan dan segala macam, kemudian mereka mengharamkan untuk diri mereka sendiri. Siapa mereka? Bani Israel. Akhirnya apa barakallahu fikum? Allah persulit mereka. Allah persulit mereka. Nah, kita pun juga demikian barakallahu fikum, harus berhati-hati. Dijelaskan barakallahu fikum oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam hadis ini, fa fihi nahyun nabiy alaihi salatu wasalam 'ala tasaddudi fid din bi ziyadati 'anil masyru'. Di dalam hadis ini barakallahu fikum ada larangan dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk mempersulit agama, yaitu menambah-nambahi apa yang disyariatkan oleh Allah. Kata beliau, wa tasaddud di sini taratan terkadang bentuknya adalah yakunu bitikhadhi ma laysa bil wajib wala mustahab bi manzilatil wajib wal mustahab fil ibadat. Seorang insan dia menjadikan sesuatu yang bukan wajib serta pula bukan mustahab dijadikan sebagai hal yang wajib dan dijadikan sebagai hal yang mustahab untuk dirinya. Contoh barakallahu fikum, nazar. Apa? Nazar. Barakallahu fikum. Ada orang dia bernazar, kalau seandainya saya sehat dari sakit, saya akan bersedekah sekian ribu. Barakallahu fikum. Di dalam syariat kita ada enggak syariat bersedekah setelah sakit? Ada enggak? Jawabnya tidak. Tetapi dikarenakan dia bernazar, maka hukumnya menjadi apa? Wajib bagi dia. Bernazar sendiri hukumnya makruh, namun menjalankan nazar itu hukumnya wajib. Seorang mau bernazar itu makruh, tercela. Tapi kalau sudah bernazar, wajib hukumnya untuk menjalankan. Selama apa? Bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian beliau juga mengatakan wa taratan bi ittikhadhi ma laysa bi muharramin wala makruh bi manzilatil muharram wal makruh fit thayyibat. Terkadang pula bentuknya barakallahu fikum, seseorang menjadikan sesuatu yang bukan haram, sesuatu yang bukan makruh, kemudian dia kondisikan sebagai hal yang haram ataupun hal yang makruh, padahal itu adalah thayyibat hukum asalnya, hal-hal yang baik. Apa yang dihalalkan oleh Allah itu pasti baik, dan apa yang diharamkan oleh Allah itu pasti apa? Jelek. Barakallahu fikum. Setiap negara, setiap umat manusia, setiap benua, makanannya berbeda-beda. Di sebagian tempat, mereka menjadikan makanan pokok itu gandum. Di sebagian tempat, mereka menjadikan makanan pokok itu jagung. Di sebagian tempat, mereka menjadikan makanan pokok itu sagu. Di sebagian tempat yang lain, mereka menjadikan makanan pokok itu apa? Nasi. Dan segala. Itu semua thayyibat. Itu semua apa? Thayyibat. Ya pastinya barakallahu fikum, segala sesuatu yang datang dari Allah itu hukum asalnya apa? Baik, iya kan? Itu hukum asalnya baik. Namun akan menjadi buruk ataupun jelek kembali kepada per individu. Nasi bisa jadi buruk bagi seorang insan, bisa jadi menjadi apa? Baik bagi seorang insan. Namun hukum asalnya apa? Baik. Hukum asalnya baik barakallahu fikum. Tayyib barakallahu fikum. Nah, semua-semua yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kita haramkan ataupun jangan kita jadikan sebagai barang yang makruh untuk diri kita. Kalau kita sudah seperti itu, berarti kita sudah mempersulit diri kita. Allah akan mempersulit. Kita tidak mau makan nasi. Kemudian barakallahu fikum, kenapa? Itu makruh. Enggak bagus untuk tubuh. Maka Allah akan persulit dia. Kalau makan nasi nanti sakit dia. Sudah menjadi apa? Pola di dalam tubuhnya. Seperti halnya barakallahu fikum, kita tidak terbiasa makan gandum. Kalau makan gandum lapar terus. Kondisinya apa? Lapar terus. Akan sulit untuk mengkondisikan perut kenyang dengan apa? Gantung. Mencukupkan dengan roti. Mempersulit. Tapi sebagian orang, barakallahu fikum, dia hanya cukup makan apa? Roti. Gantung. Kalau di jazirah Arab, barakallahu fikum, nasi itu tambahan saja. Selingan. Pokoknya apa? Gantung. Mereka mau bekerja, makanya bukan nasi, tetapi apa? Gantung. Alasannya apa? Lebih kuat ataupun lebih awet di perut. Kalau kita sudah makan nasi, sudah makan roti banyak, sudah kenyang, bilangnya apa? Belum makan. Padahal sudah kenyang. Padahal sudah kenyang. Barakallahu. Namun kita kembalikan, setiap tempat punya apa? Hukum, punya kebiasaan masing-masing. Nah, artinya barakallahu fikum, apa yang Allah halalkan untuk kita? Apa yang Allah halalkan untuk kita? Jangan kita jadikan itu sebagai benda yang makruh. Jangan kita jadikan sebagai benda yang haram. Saya enggak akan makan benda itu. Kayak seakan-akan apa? Mengharamkan untuk pribadinya saja. Ini namanya apa? Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mutasyaddid, orang yang mempersulit diri. Orang yang mempersulit diri. Barakallahu fikum. Kalau kita mau mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, apapun makanannya itu sehat dan membuat pintar. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala, Al-Imam Muslim rahimahullah dan para ulama yang lain, mereka kalau berbicara masalah barakallahu fikum makanan, kalau bicara masalah apa? Makanan, terpenuhi enggak gizi, protein dan segala macamnya untuk mereka? Hah? Jauh-jauh dari kata cukup. Jauh-jauh dari kata cukup. Singkat saya Al-Imam Bukhari rahimahullah taala, bertahun-tahun tidak makan sayuran. Hanya roti dan air. Tetapi cerdas enggak beliau? Hah? Cerdas enggak? Cerdas. Jadi barakallahu fikum, kalau ada teori ayo kita makan ini, itu membuat kita pintar. Kita makan itu membuat kita pintar. Sebenarnya barangnya yang bikin kita pintar itu rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya barakallahu, kalau kita berkunjung ke ma'had-ma'had, ma'had yang di situ programnya tahfidzul Quran, hafal Al-Quran mereka. Makanannya barakallahu fikum. Hah? Sayur tempe, sayur kerupuk, gitu kan. Iya tidak. Kita yang di rumah barakallahu fikum makanan, kalau tempo dulu itu 4 sehat 5 sempurna ya, sekarang sudah terhapus ya. 4 sehat 5 sempurna itu ada. Satu jus enggak hafal-hafal. Tiap pada maghrib berusaha menghafal, enggak selesai-selesai. Apa alasannya? Kurang terpenuhi gizinya? Atau apa barakallahu fikum? Nah, di sini barakallahu fikum. Jadi kalau secara teori syukur ya, kerupuk dan ikan lebih bergizi apa? Kerupuk. Secara teori apa? Syukur. Orang makan kerupuk itu lebih cepat pintar daripada orang makan ikan. Kalau apa? Bersyukur. Tapi kalau secara teori syukur dan apa? Medis digabung, ya makan ikan lebih apa? Bikin cepat, pintar. Tetapi barakallahu fikum, hal yang harus kita perhatikan, bagaimana rasa syukur kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Badan kita sehat, apa yang ada dari rizki yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati, kemudian kita syukuri, maka tidak akan bikin kita sakit. Tetapi kalau badan kita sehat, kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah, maka pasti itu akan menyebabkan kita apa? Sakit ataupun rugi. Barakallahu fikum. Rasa syukur tadi bukan diungkapkan hanya sebatas mengucapkan apa? Alhamdulillah. Memang sebuah syarat. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innallaha la yardu 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Sungguh Allah sangatlah ridha kepada seorang hamba yang dia makan sebuah makanan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah atas nikmat makanan tadi. Dan dia meminum minuman kemudian dia memuji Allah atas anugerah minuman tadi. Artinya barakallahu fikum, ungkapan dia bersyukur adalah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sebelum dia makan dia membaca bismillah, setelah dia makan dia membaca alhamdulillah, setelah itu dia gunakan untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu, itu akan memudahkan kita, akan menjadikan kita untuk apa? Menjadi hamba yang betul-betul hamba yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. La tusaddidu ala anfusikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian persulit diri kalian. Fa yusaddidullahu alaikum, maka nanti Allah akan mempersulit untuk kalian. Allah akan mempersulit apa? Urusan kalian. Kalimat tasdid di sini barakallahu fikum disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah apa? Seorang menjadikan sesuatu yang bukan wajib menjadi wajib, sesuatu yang bukan mustahab menjadi apa? Mustahab, atau seseorang yang menjadikan sesuatu yang bukan haram menjadi hal yang haram, atau menjadi sesuatu yang bukan makruh menjadi apa? Makruh. Oh, ini makruh jangan dimakan. Oh, ini mah haram jangan di. Kan enggak bagus. Padahal itu hukumannya adalah apa? Fitayyibat. Hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Fa fi hadza tanbihun. Di dalam hadis ini ada sebuah peringatan. Apa itu? Bahwa bencinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Mereka mempersulit diri mereka. Rasul pun membenci apa? Kita untuk melakukan hal tersebut. Bencinya Rasulullah SAW terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang mempersulit diri-diri mereka. Barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Kitabut Tauhid, beliau membuat satu bab. Babun maja'ana ba'da hadhil ummah ya'budul autan. Bab bahwa sebagian umat ini mereka beribadah kepada selain Allah. Apa itu alasan? Berhala-berhala. Sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang dibawakan ternyata di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala apa? Latattabi'anna sunnana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak umat sebelum kalian. Sampai-sampai Rasul mengatakan, hatta lau dahulu juhra dabbin la dahultumu. Sampai kalau seandainya mereka masuk kepada lubang biawa atau lubang apa? Dab, mereka akan masuk. Kalian akan masuk padanya. Artinya barakallahu fikum, ini sebuah ungkapan. Sampai kalau orang Yahudi masuk ke lubang kadal, kalian pun akan masuk ke lubang kadal. Apa maksudnya barakallahu fikum? Sampai kalau seandainya mereka melakukan sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan oleh manusia normal, kalian pun akan melakukannya. Terjadi enggak barakallahu fikum? Tetapi Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala mengatakan anna ba'du hadhil ummah, sebagian umat ini. Apa artinya? Bahwa sebagian umat Islam betul-betul akan apa? Ngikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Yang semestinya tidak dilakukan oleh orang yang beribadah kepada Allah, dilakukan oleh orang yang beribadah kepada Allah. Yang semestinya tidak dilakukan oleh manusia yang normal, dilakukan oleh manusia yang normal. Orang Yahudi, orang Nasara, barakallahu fikum, apa yang mereka lakukan? Semua hal-hal yang buruk barakallahu fikum datangnya dari siapa? Mereka. Dikala seorang muslim ataupun muslimah melakukan sesuatu hal, ternyata mayoritas mereka itu karena meniru siapa? Manusia secara umum. Ternyata kalau kita lihat, siapakah manusia secara umum yang dimaksudkan oleh mereka? Kembalinya kepada non-muslim. Siapa non-muslim? Ima Yahudi, ima Nasoro, ima musyrikin. Orang-orang apa? Musyrik. Seperti itu barakallahu fikum. Ada masalah barakallahu fikum, seorang muslimah dia tidak memakai hijab sama sekali. Padahal di dalam syariat Islam yang namanya hijab kan sebuah apa? Hal yang lazim, harus ada. Harus ada. Artinya apa? Tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang muslim. Tidak akan mungkin dilakukan oleh manusia normal. Tetapi karena ngikut orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, akhirnya apa? Menjalankan hal tersebut. Waliyatubillah barakallahu fikum. Apa yang mereka lakukan? Mempersulit diri, terus akan diikuti. Terus akan diikuti. Apa yang dilakukan oleh manusia, terus seperti itu. Itu betul-betul dibenci oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita semua barakallahu fikum sudah ada petunjuknya. Sudah ada jalurnya. Sudah jelas sekali. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan dalam kitab Usul Tafsir, ketika ada orang mengatakan begitu pula ulama yang lain, ketika ada orang mengatakan bahwa petunjuk bagi seorang muslim itu adalah Al-Quran. Itu adalah apa? Al-Quran. Kira-kira orang yang mengatakan kalimat seperti ini perlu gak ditanya dari mana sumbernya kok bisa mengatakan demikian? Perlu gak? Hah? Kira-kira orang sepakat gak dengan kalimat tadi? Ya, seorang muslim petunjuknya adalah Al-Quran. Sepakat gak? Sepakat. Ada mungkin kok, oh, kata siapa petunjuk agama Islam itu Al-Quran. Ada gak kira-kira yang mengatakan seperti itu? Gak akan mungkin ada. Kalau dia adalah seorang muslim pasti mengatakan apa? Al-Quran petunjuknya. Ada orang muslim mengatakan, saya pegangannya Al-Quran. Ya sepakat, saya pegangannya apa? Al-Quran. Artinya apa barakallahu fikum? Hal yang sudah betul-betul dipahami oleh seorang muslim. Hal yang betul-betul diyakini oleh setiap muslim. Bahwa jalan hidupnya itu aturannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu kita harus betul-betul kembali kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Salah satu upaya kita kembali, salah satu bentuk bukti kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah apa? Qiraatul Quran. Kita membaca apa? Al-Quran. Jangan sampai barakallahu fikum Al-Quran yang kita miliki hanya sebatas apa? Salah satu koleksi buku yang ada di lemari. Kalau kita buka, ternyata berdebu ya. Ini berarti gimana ini kalau sampai berdebu Quran kita? Gimana barakallahu fikum? Hah? Sudah sekian lama tidak apa? Dibuka. Ada yang satu bulan belum baca Al-Quran. Padahal katanya apa? Katanya apa barakallahu fikum? Ahlul Quran. Orang yang akan berpegang teguh dengan Al-Quran. Ada yang sudah dua bulan belum baca Al-Quran. Ada yang sudah tiga bulan belum baca Al-Quran. Padahal baca Al-Quran pahalanya apa? Sangat besar. Cuman memang amalannya sangat berat. Ya. Berat kan baca Al-Quran? Berat sekali barakallahu fikum. Melebihi beratnya sedekah, melebihi beratnya apa? Salat lima waktu. Iya enggak? Dalam satu bulan ini kita sudah sedekah belum? Alhamdulillah. Dalam satu bulan ini kita bolong sholat lima waktunya enggak? Alhamdulillah enggak juga. Tapi dalam satu bulan ini kita bolong enggak baca Qur'annya. Menunjukkan baca Al-Quran lebih berat dari ibadah-ibadah yang lain. Karena berat itu barakallahu pahalanya sangat besar. Siapakah malaikat yang membawa wahyu dari Allah ke Nabi Muhammad SAW? Malaikat Jibril. Apa sifat malaikat Jibril? Amin. Sosok yang amanah. Kiram. Sosok yang mulia. Qawi. Sosok yang kuat. Apalagi barakallahu fikum? Matin. Banyak sekali sifat-sifatnya malaikat apa? Jibril. Kenapa Allah Subhanahu wa taala percayakan penyampaian wahyu kepada malaikat Jibril? Kenapa yang dipilih oleh Allah itu adalah malaikat yang memiliki sifat-sifat tadi? Amanah, kiram, kuat dan seterusnya. Dikarenakan Al-Qur'an ini adalah perkara yang sangat besar, sehingga Allah pun memilih malaikat yang memiliki sifat yang paling besar, paling apa? Agung. Barakallahu fikum. Sangat besar perkara Al-Quran. Sangat besar perkara Al-Quran. Barakallahu fikum. Sungguh sangat rugi. Seorang insan yang belum bisa membaca Al-Quran, ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, dia tidak mau belajar. Sangat-sangat rugi dia. Seorang insan belum bisa membaca Al-Quran, ada kesempatan untuk belajar Al-Quran, dia tidak mau belajar. Apa yang dia pertahankan dari egonya? Apa yang dia manfaat, apa yang dia dapatkan dari apa? Malunya tadi. Mestinya dia lebih malu kepada Allah daripada malu kepada siapa? Manusia. Mestinya dia lebih takut kepada Allah daripada takut kepada siapa? Manusia. Ini barakallahu hal yang harus betul-betul kita perhatikan. Kembali kepada titik permasalahan, bahwa setiap kita dalam menjalani hidup ini akan melihat dan akan dilihat. Bila mana kita dilihat dengan pandangan yang jelek, maka itu sudah menjadi sunnatullah. Orang yang melakukan kebaikan akan dipandang dengan pandangan yang jelek. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Barakallahu fikum. Kemudian bila kita melihat, maka lihatlah dengan cara yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan sebuah perjalanan. Awalam yasiru fil ard. Apa kemudian kalimatnya? Fayan duru. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi ini? Kemudian mereka memperhatikan. Kita diperintah untuk memperhatikan. Kita diperintah untuk belajar dengan apa? Mata kita, bukan cuma mata ini digunakan untuk melihat apa? Hulwatun hadrah. Kehidupan dunia saja. Tapi kita diperintah menggunakan mata kita untuk melihat sosok yang alim, sosok yang rajin beribadah dan seterusnya, yang dengannya kita akan termotivasi untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sore malam hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.